kan belum boleh, belum tahallul. Barakafikum. Belum tahallul yang pertama, maka tidak boleh. Atau dia memotong kukunya, atau dia melakukan pelanggaran memakai baju berjahit. Barakalikum. Wetib, atau memakai minyak wangi, atau menutup kepalanya dengan peci, songkok ketika ihram. Ini pelanggaran. Atau dia bersenang-senang menikmati memandang lawan jenisnya ketika ihram. Atau dia berhubungan dengan istrinya walaupun belum sampai keluar maninya. Maka seperti ini, barakallahu fikum, dia harus membayar tebusan dengan memilih, barakallahu fikum, salah satu dari tiga poin berikut ini. Al-awwal, yang pertama, siyamu salasati ayyam. Dia berpuasa 3 hari. Boleh 3 hari tasyrik, boleh setelahnya. Kalau tidak mampu, mungkin kecapean. Au it'amu sittati masakin, maka dia memberi makan 60 orang miskin yang ada di situ. Ya, cukup diundang 60 orang sudah selesai. Tidak harus pagi diberi makan, siang diberi makan, malam dimakan. Sekali saja cukup. Al-jabhu syat, atau dia menyembelih kambing. 1 ekor kambing. Tinggal memilih yang mana. Barakallahu fikum. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lika'bi bani ujroh hina adahu hawa murasi, berdasarkan hadis dari Ka'ab bin Ujroh, ketika dia ihram ternyata kutu-kutu rambutnya itu, barakallahu fikum, menyakiti kepalanya. Ya, barakallahu fikum. Jadi ketika Ka'ab bin Ujroh ketika ihram mengalami ujian, barakallahu fikum, rambutnya berkutu. Ini sahabat Nabi. Barakallahu fikum, ini bukan berarti menunjukkan bolehnya memelihara kutu. Ketika Ka'ab bin Ujroh ini tahu, barakallahu fikum, kalau mencukur rambut atau memendekkan tatkala ihram sebelum tahallul yang pertama, barakallahu fikum, itu ada larangannya, maka beliau meminta fatwa kepada Nabi. Wahai Nabi, kutu-kutu rambutku menyakitiku. Barakallahu fikum. Makanya kalau ada yang bertanya, hewan apa yang kakinya di kepala, perutnya di kepala, matanya di kepala, giginya di kepala? Jawabannya kutu rambut. Ya. Maka Nabi barakallahu fikum memberikan solusi, ihlik ra'sak, cukur rambutmu. Sebenarnya kan tidak boleh disuruh cukur, tetapi harus membayar tebusan. Apa tebusannya? Wasum salasata ayyam, dan puasalah 3 hari. Oh, enggak mampu puasa, au diberi pilihan, At'im sittata masakin, berilah makan 60 orang miskin. Atau tidak mampu, au unsuk syatan, atau sembelihlah satu kambing. Barakallahu. Ini bagi yang melakukan pelanggaran berupa mencukur rambut. Lalu bagaimana dengan yang tadi memotong kuku, memakai pakaian ihramnya ini langsung pakaian jubah yang berjahit bagi laki-laki? Kan tidak boleh. Kan yang boleh itu berupa dua lembar kain. Yang satu untuk ya menutupi pusarnya ya sampai ke bawah sebelum apa di atas mata kaki, yang sisanya lagi barakafikum ya menyelempangkan, memutar pundaknya. Barakafikum salah satu pundaknya. Yang pundak kanan yang kelihatan, yang kiri terbungkus. Lah kok ternyata dia menyengaja. Ah, saya pakai jubah saja. Pede. Ketika sudah tawaf lho, kok semua saya sendiri yang beda. Sak dunia memandang saya sendiri. Aneh. Sengaja udah dikasih tahu sama sama temannya. Sengaja, maka dia wajib barakatikum untuk ya ini puasa. Kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin, kalau tidak mampu barakatikum, maka dia menyembelih satu hewan sebagai fitiah, tebusan. Maka kata beliau penulis kitab ini, wa qisat alaihi baqiyatul af'al, dan kiaskanlah sisa-sisa dari yang disebutkan tadi. Kalau dalam hadis ini kan ketika memotong ya rambut, mencukur, maka tebusannya pilih dari salah satu tiga ini. Lalu bagaimana dengan yang memotong kuku, memakai pakaian langsung berjahit, nyambung, memakai minyak wangi, menutup kepala ketika ihram pakai peci, kan enggak boleh. Atau dia bersenang-senang dengan memandang orang lain. Ya. Barakallahu. Karena mungkin ya, yang namanya umroh barakallahu atau haji, ya, itu kadang pinggirnya udah perempuan. Ada yang pakai cadar, ada yang pakai penutup kepala, penutup wajah, bukan cadar, ada yang tidak. Maka dia dilarang untuk imna. Dipandengi terus. Imna itu dipandengi, diikuti dengan ya bersenang-senang dengan pandangan tadi. Apalagi direkam pakai HP-nya sambil jalan. Ya. Barakallahu. Atau berhubungan dengan istrinya walaupun belum sampai keluar air mani, maka barakallahu dia harus membayar fidyah. Li'annaha muharramah bil ihram wa la tufsidul hajj. Dikarenakan larangan-larangan tadi yang disebutkan ya barakallahu, itu diharamkan ketika ihram namun tidak membatalkan haji. Barakallahu. Wa amma bin nisbati liqatli sayyid, dan adapun apabila orang yang melakukan ihram dia membunuh hewan buruan, ada unta jalan dia bunuh, atau sebagaimana yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya, dia membantu orang lain untuk membunuh unta tadi, mungkin dia nyari-nyari ya pedang atau panah, oh saya punya, saya ini dipinjami, maka ta'awun dalam keadaan dia ihram. Kalau bukan ihram tidak apa-apa. Atau sapi atau kambing, barakallahu. Ketika ihram dia membunuh hewan buruan. Barakallahu. Fayu khayyaru. qatilu sayyid baina zabahil mithli minan na'am au taqwimil mithli bihil litalaf. Maka orang yang membunuh hewan buruan ketika ihram, maka dia diberi pilihan. Apa pilihannya? Dia mengganti semisal hewan ternak atau hewan buruan yang dia bunuh atau dia sakiti sampai mati. Unta, masya Allah, belum pernah makan daging unta, nyembelih unta, suruh ganti unta. Ya, salahnya sendiri. Oh, tidak mampu. Maka ada pilihan. Au taqwimil mithli bihil litalah. Kalau yang pertama tadi diganti dengan hewan yang masih hidup. Dia memburu sapi, ya diganti sapi. Dilepas di situ. Memburu barakallahu fikum yang namanya kambing, ya dia beli kambing yang semisal dengan itu besarnya, dilepas. Atau kalau tidak mampu, mungkin tidak dapat, taqwimil mithli bihil litalah. Dia mengganti dengan cara menghargai semisal harga hewan yang dibunuh tadi atau diburu. Ya, mungkin uangnya ya diberikan kepada ya pihak yang berwenang di situ, yang mengurusi. Wa yastari biqimatihi ta'aman yujzi'u fil fitrah. Bisa dengan cara dia membeli makanan seharga hewan yang dia buru. Misalkan hewannya harganya ya 20 juta. Maka dia membeli makanan seharga 20 juta. Barakallahu fikum. Fayut'imu kulla miskin maddabur. Kemudian diberikan, misalkan beli gandum. Orang-orang miskin dipanggil. Masing-masing mendapat seukuran barakallahu fikum gandum aunis wisok, setengah sok. Kok ternyata banyak ya, 20 juta beli gandum. Atau beli kurma, katamrin au syair. Atau kurma atau gandum kering barakallahu fikum seharga dengan hewan yang tadi dibunuh, dibagi-bagikan. Au yasumu an it'ami kulli miskin yauman. Kalau ternyata diberi pilihan mengganti hewan hidup semisal dengan yang dia buru, tidak mampu, maka pilihan yang berikutnya, dia menghargai dengan uang. Bisa jadi barakallahu fikum diberikan pada orang untuk dibelikan makanan, kemudian dibagi-bagi. Bisa jadi dia sendiri, sesuai dengan makanan pokok yang berlaku di daerah, ya, sekitar Makkah, barakallahu fikum. Boleh kurma, boleh gandum, barakallahu fikum. Yang setiap orang miskin itu setengah sok. Barakallahu fikum. Atau dia berpuasa sehari sebagai ganti karena tidak mampu memberi makan orang miskin. Barakallahu fikum. Dalilnya liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-95. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا. Dan barang siapa yang membunuhnya, membunuh hewan buruan di antara kalian wahai kaum muslimin yang melakukan imrah, umroh, muta'ammidan dengan sengaja. Ini muta'ammidan sengaja. Kalau tidak sengaja atau lupa atau tidak tahu hukumnya, maka tidak mengapa. tapi jangan bohong. Sengaja, tapi setelah itu, waduh saya lupa. Barakallahu fikum. Maka tebusan, balasan, dia memberikan semisal apa yang dia bunuh sebagai ganti dari hewan ternak. Barakallahu fikum. Yang telah ditetapkan oleh dua orang yang adil. Ya, di antara kalian. Ada dua orang yang adil memutuskan, oh berarti kamu harus begini. Barakallahu fikum. Atau juga dengan itu dia memberikan sebagai hadiah untuk orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah atau sebagai kafaroh, ya, kafaroh, denda dengan cara memberi makan orang-orang miskin. Barakallahu fikum. Atau dia melakukan puasa sebagai ganti dikarenakan tidak mampu memberikan makan orang miskin seharga hewan ternak yang dia buru, yang dia bunuh. Barakallahu fikum. Wa amma bin nisbati lil wata'i fil hajj qabla tahallulil awal wa inzalil mani bimubasyarah aw istimna aw takbil aw lamsi bisahwa aw tikrari nazar fa innahu yufsidul hajja. Barakallahu fikum. Hatta wa in kanal majami'u sahiyan au jahilan au mukrahan wa yajibu fi dhalika badanah wa qada'ul hajj wa taubah. Barakallahu fikum. Dan adapun orang yang ketika ihram dia berhubungan dengan istrinya ketika haji sebelum tahallul yang pertama, kemudian ketika berhubungan barakallahu fikum, ya sampai keluar maninya, atau dia istimna, ya istimna, istimna itu barakallahu fikum melakukan onani, au takbil atau mencium istrinya, atau memegang yang haram dengan syahwat, atau mengulang-ulang memandang yang tidak halal, ini ketika haji. Barakallahu fikum. Maka seperti ini hajinya bisa batal. Sekalipun barakallahu fikum yang dia lakukan itu dikarenakan lalai, dikarenakan tidak tahu hukumnya, atau dikarenakan dia itu terpaksa. Lalu bagaimana kalau terjadi agar tidak batal? Wa yajibu fi dzalika badanah. Maka dia wajib menyembelih satu ekor unta. Waduh, saya haji, umroh saja. Dibiayai, malah suruh ganti satu ekor unta. Masa lebih mahal dari motor GL saya ini. Kata para ulama, barakallahu fikum, kalau tidak mampu menyembelih satu ekor unta, barakallahu fikum, maka dia berpuasa 10 hari. 3 hari di Makkah. 7 hari idza raja'tum. Barakallahu fikum, apabila sudah kembali ke tanah air. Wa taubah, kemudian dia bertaubat. Oleh karena itu yang namanya haji menjadi orang yang memiliki tingkatan haji mabrur itu tidak mudah. Barakallahu'alaikum. Maka rugi, sudah dipanggil Pak Haji, dia bangga. Ternyata hajinya tidak mabrur. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, haji mabrur adalah orang yang melakukan ikhlas lillahi ta'ala dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran ketika haji. Oleh karena itu, mencapai, mendapatkan, meraih tingkatan haji mabrur itu barakafikum sangatlah susah. Mungkin sehari dua hari bisa. Kok yang berikutnya? Berikutnya, waduh, tambah banyak cobaan. Berikutnya, barakafikum. Wa amma ba'da tahallulil awal fa innahu la yufsidul hajj wa yajibu fi dzalika syat. Dan adapun apabila melakukan yang di atas tadi yang disebutkan itu setelah tahallul yang pertama, maka hajinya tidak rusak, tidak batal. Barakalikum. Namun dia wajib ya menyembelih satu ekor kambing. Wa amma bin nisbati li aqdin nikah fala yajibu fi dzalika fidyah wa innama yakunul aqdu fasidan. Dan adapun orang ketika melakukan ihram masih dalam lingkup ihram belum selesai, dia melakukan akad nikah, entah nikah dengan orang yang ada di sana atau dia menikahkan orang lain, menikahkan anaknya, misalkan adiknya, kakaknya, karena dia sebagai wali, maka hajinya tidak rusak, tidak batal. Tetapi apa? Tetapi akad yang dia lakukan batal. Ya, barakatikum. Akadnya saja batal, apalagi berhubungan yang akadnya tidak sah, berarti dianggap berzina. Barakatikum. Jadi ketika orang haji atau umroh benar-benar diminta, ya, hatinya, niatnya itu ikhlas lillahi ta'ala, menyerahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak mudah. Barakallahu'alaikum. Sampai-sampai sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, beliau, barakallahu'alaikum, kalau tidak salah beliau, ya, saya ingat ana, itu tinggal di Madinah. Tidak berani tinggal di Makkah dikarenakan melakukan dosa di Makkah itu lebih besar dosanya daripada selain di Masjidil Haram di Makkah. Oleh karena itu barakallahu fikum, sholat di Masjidil Haram itu ya 1000 kali lipat lebih baik daripada sholat di selain masjid, Masjidil Haram kecuali Masjid Nabawi. Masjidil Haram yang paling utama, kemudian yang kedua Masjid Nabawi, ketiga Masjidil Barakafikum yang ada di Palestina, termasuk Masjid Quba. Barakafikum. Wa amma bin nisbati liqat'i syajaril haram wa nabatihi alladhi lam yashra'hul adam fatadammanu syajarata shaghirata urfan bisatin wa ma fawqaha bibaqaratin. Dan adapun orang ketika melakukan ihram ternyata dia memotong pohon yang ada di Makkah, dipotong barakafikum dengan sengaja, atau tanaman-tanaman dicabut yang tanaman itu adalah tanaman liar barakafikum yang tidak ditanam oleh manusia, sudah di sana itu jarang tanaman, ditebang, dicabut. Hal itu juga mencakup pohon-pohon yang kecil. Menurut kebiasaan, maka tebusannya dia menyembelih barakakum satu ekor kambing. Kalau ternyata tanamannya itu di luar itu besar-besar, dipotong, dicabut, dibakar, maka dia harus menebus dengan menyembelih satu ekor sapi. Barakakum. Dan yang mencakup hal itu adalah tanaman-tanaman, ya, dan daun-daun yang ada di dahan-dahan. Barakakum. Maka diganti dengan senilai itu, ya. Kalau lebih atau barakakum ada daun-daun dipetiki, bukan dipotong, dipetik. Maka barakakum diganti senilai dengan itu. Bagaimana menggantinya? Tanya yang ada di sana. Barakakum mungkin sudah menyediakan. Li'annahu mutaqawwamun, dikarenakan itu semua sudah dihargai. Ini harganya segini. Memetik, ya. Satu janur yang ada di pohon kurma itu sudah ada harganya, ya, barakakum. Kata beliau, hadza idza kana murtaqibul mahzur muta'ammidan, ammal jahil wan nasi fala syai'a alaihima. Ini apabila yang melakukan pelanggaran barakakum terkait dengan memotong, ya, tanaman tadi, mencabut, ya, itu dilakukan dengan sengaja, maka ada tebusannya, dia harus mengganti. Barakallahu. Adapun orang yang tidak tahu hukumnya atau lupa, maka tidak ada, ya, kewajiban untuk mengganti. Barakallahu. Ini permasalahan fidyah. Barakallahu. Al-mas'alatus tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Fil hadi wa ahkamuhu, tentang hewan yang disembelih dan hukum-hukumnya. Al-hadiyu artinya adalah ma yuhda ilal baitil haram min bahimatil an'am al-ibili wal bakari wal ghanami taqarruban ilallahi ta'ala. Al-hadiyu, sembelihan, hewan sembelihan. Artinya adalah sesuatu yang disembelih ketika barakakum dia melakukan haji di Baitullahi al-Haram berupa hewan ternak, ya, bahimatul an'am, unta, sapi, atau kambing, bebek, ayam tidak masuk, ya, barakakum. Kalau kerbau maka dianggap sapi. Tapi kayaknya wa'alam apakah ada kerbau di Arab? Barakakum. Ada Pak Cip kerbau di Arab? Hah? Nah, barakakum. Itu dilakukan dalam taqarruban, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ada syariat untuk menyembelih. Sekarang anwa'ul hadi, jenis-jenis hadiyu, sembelihan. Al-awwal yang pertama, hadiyut tamattu' wal qiran, sembelihan yang dilakukan oleh jamaah haji ketika melakukan haji tamattu'. Haji tamattu' itu adalah dia itu umroh pada bulan sebelum dia melakukan haji, ya, umroh, Setelah itu dia ingin haji, tinggal di situ, ya, kemudian setelah itu haji. Maka dia harus menyembelih nanti. Atau qiran. Ya, seperti jamaah kebanyakan di antaranya yang ada di Indonesia. Di bulan-bulan musim haji, barakallahu fikum, ya, dia sudah berangkat. Niatnya haji plus umroh. Maka dia harus menyembelih. Wa huwa wajibun ala man lam yakun hadirul masjidil haram. Dan ini wajib dilakukan bagi orang yang tidak tinggal di masjidil haram. Tinggalnya di mana? Di luar Makkah. Maka adapun Madinah termasuk di luar Makkah. Maka dia harus menyembelih. Adapun kalau yang ada di dalam Makkah, dia itu sudah membawa hewan barakah hukum untuk disembelih, sudah membawa dari rumahnya. Wa huwa jamu nusukin la jibron. Maka hadiyu yang dimaksud ini adalah darah yang dialirkan, bukan sebagai tebusan atau fidyah. Yang dimaksud hadiyu di sini bukan tebusan dikarenakan melakukan pelanggaran, bukan. Tapi karena haji tamattu atau haji qiran. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-196, faman tamatta'a bil umrah ilal haji famastaisara minal hadi. Barang siapa yang ingin melakukan umrah sebelum haji, dia umrah dulu. Nah, umrah barakatikum. Seperti wukuf di Arafah kan tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau mau haji ada wukufnya. Dia berangkat sebelum Dzulhijjah misalkan. Dia berangkat barakatikum, tinggal di sana dulu. Ambil belajar sama syekh, belajar durusul lughah sama orang sana. Ketika enggak tahu artinya bingung, artinya ini apa? Karena orang bukan orang Indonesia enggak bisa nerjemahkan. Belajar dulu surugo, belajar taklim, sambil nunggu waktunya haji, kalian dia haji. Maka ini haji tamattu. Barang siapa yang ingin melakukan umroh sebelum haji, barakallahu fikum, kemudian dia haji, famastaisara minal haji, maka hendaknya dia ya mencari hewan untuk disembelih, hewan haji, dari apa yang mudah baginya. Fa'in udimal hadiyu. Tapi ternyata kalau tidak mendapati hewan untuk disembelih, mungkin sudah kehabisan. Barakallahu. Atau ya tidak sempat mencari. Au samanuhu, atau tidak bisa mengganti, minta tolong dibelikan. Soma salah satu ayam fil haji, maka dia berpuasa 3 hari ketika haji. Wa yajuzu siyamuhu fi ayami tasyriq, maka boleh baginya berpuasa pada hari-hari tasyriq. Hari tasyriq kan barakallahu fikum sebenarnya tidak boleh ya seseorang berpuasa. Berpuasa yang diharamkan ya itu berpuasa ketika Idul Fitri, Idul Adha, tidak boleh. Hari tasyrik itu tidak boleh berpuasa bagi kaum muslimin yang tidak melakukan umroh, melakukan haji, tidak boleh. Misalkan kita di sini tidak ikut haji, Idul Adha kita tidak boleh berpuasa. Hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah ya barakallahu fikum, kita ya tidak boleh berpuasa karena ayyamut tasyrik ayyamul aqli wasyarab. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum, tidak boleh berpuasa. Namun untuk orang yang melakukan haji ya, ketika dia tidak menemui hewan untuk disembelih, sebagai kewajiban hadyu, maka dia boleh ketika mengganti dengan puasa 3 hari, dia berpuasa pada hari-hari tasyrik. Wasaba'atan atau wasaba'atin idza raja'a ila ahlihi. 3 hari dia berpuasa di Masjidil Haram atau di waktu ketika dia haji, 7 hari yang berikutnya. Barakakikum, dia berpuasa ketika sudah sampai di rumahnya. Berarti berpuasanya itu gantinya 10 hari totalnya. Liqaulihi ta'ala, dalilnya berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-196. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamilah. Maka barang siapa yang tidak mendapati, maka barang siapa yang tidak mampu berpuasa, maka barang siapa yang tidak mendapati hewan hadyu untuk disembelih, maka baginya berpuasa 3 hari ketika haji dan ditambah 7 hari ketika sudah sampai di rumahnya, sudah pulang. Berarti totalnya 10 hari. Tilka asharatun kamilah. Itulah yang disebut dengan 10 hari ya, genap dengan sempurna. Barakallahu. Wa yustahabbu lil haji ayyakula min haji tamattu' wal qiran. Ketika dia melakukan haji tamattu', ketika melakukan haji qiran, kan menyembelih, maka sembelihannya ini dia boleh memakan, boleh dimakan. Dalilnya liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Hajj ayat ke-36. Surat Al-Hajj ayat ke-36, fakulu minha wa ata'imul qani' wal muhtar. Maka makanlah dari hewan hadyu sembelihan, ya, dan berilah makan orang-orang yang ada di Mekah itu, yang mereka itu memiliki sifat qanaah, bukan minta-minta. Wal muhtar, dan orang yang minta-minta juga beri makan. Barakakum. Jadi ada yang kita makan, ada yang diberi. Barakakum. Kemudian yang kedua, hadiyul jibron, sembelihan dikarenakan tebusan. Wahuwal fidyatul wajibah litarki wajib. Hal itu adalah sebagai tebusan dikarenakan dia meninggalkan kewajiban ketika haji. Telah lewat kewajiban ketika haji, barakafikum, ya, melakukan ihram di miqat yang telah ditentukan, ya, pakai-pakaian ihram di tempat-tempat di miqat yang telah ditentukan, kemudian wukuf di Arafah sampai pada waktu yang disebutkan, ya, kewajiban-kewajibannya dia tinggalkan. Awirtikabi mahdzurin min mahdzuratil ihram, atau dia melakukan pelanggaran dari pelanggaran-pelanggaran yang ada pada barakafikum saat dia melakukan ihram, maka dia melakukan hadyul jibron, sembelihan, bukan sembelihan tamatok dan kiron, tapi sembelihan sebagai tebusan. Au bisababil ihsar inda wujudi sababihi, atau dengan sebab ketika dia barakafikum haji, dia dikepung, ya, dalam keadaan ada sebab-sebab, ya, untuk dia melakukan manasik haji. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa in uhsirtum famastaisara minal haji. Maka apabila kalian ketika melakukan haji kok dikepung, sudah tidak aman lagi, keadaannya. Sementara ada beberapa manasik haji yang belum ditunaikan, maka kita melakukan fidyah Jibron sebagai tembusan. Waliqauli, itu surat Al-Baqarah ayat ke-196. Fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Surat Al-Baqarah ayat ke-196. Waliqauli Ibnu Abbas, dan juga hadis berdasarkan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Beliau menyatakan, atau Nabi bersabda, atau ini ucapannya Abdullah bin Abbas, atar barakah fikum, man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyariq daman. Barang siapa yang dia lupa manasik haji, ada yang dia tinggalkan, ya, atau dia meninggalkannya, maka hendaknya dia melakukan atau menyembelih sebagai tebusan, ya, barakallahu fikum. Wa hadzan naw'u la yajuzul aklu minhu. Ini perlu diperhatikan. Jenis yang kedua ini, sembelihan karena tebusan, itu dagingnya tidak boleh dimakan. Sama orang yang melakukan, ya, tebusan tadi. Beda dengan haji tamattu wal qiran. Sembelihan karena haji tamattu dan qiran, maka itu boleh dimakan. Kalau yang berupa tebusan tidak boleh kita makan. Bal akan tetapi yatasaddaqu bihi. Ya, ala fuqara'il haram. Dia mensedekahkan kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar Masjidil Haram. Barakallahu'alaikum. Tayyib. Karena waktunya sudah habis, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ilahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu'alaikum.